Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan waktu luang kepada kita sehingga kita bisa bersama menuntut ilmu, belajar bersama dalam pendidikan ini untuk mendidik generasi-generasi kita agar menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Kemudian kesempatan kali ini insya Allah kita masih belajar tentang pendidikan anak usia 10 ya, usia 10 sampai balig atau disebut juga dengan masa murahakoh. Dalam hal ini kita akan membahas tentang memilih jurusan. Memilih jurusan merupakan hal yang penting bagi pendidikan anak karena ini terkait dengan memilih peran, yaitu peran peradaban yang akan ditempuh oleh anak dalam menempuh misi hidupnya. Dalam hal ini adalah menempuh misi hidup, yaitu untuk menjadi khalifah atau pemakmur bumi. Sehingga diharapkan dengan pilihan jurusan yang tepat itu, kelak anak-anak kita akan memiliki peran yang bermanfaat bagi umat ini, bermanfaat bagi peradaban ini. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, wahai para orang tua, para pendidik, marilah kita berusaha untuk mengenal potensi-potensi unik anak-anak kita, mengenal bakat-bakat pada anak-anak kita, sehingga kita bisa membantu mereka dalam rangka mereka menemukan dan memilih jurusan yang akan ditempuhnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kapan penjurusan ini dilakukan pada pendidikan anak-anak kita? Secara ideal, penjurusan ini dilakukan ketika anak berusia 10 tahun atau sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Mengapa penjurusan dilakukan sejak dini? Sebab di dalam pendidikan Islam diharapkan nanti anak sudah balig itu betul-betul seperti orang-orang yang sudah dewasa, baik dewasa secara fisik maupun dewasa secara mental. Termasuk diantaranya adalah peran seorang yang sudah dewasa sebagai mukallaf itu adalah sudah berkarya. Dan itu seharusnya mereka memiliki kemampuan berkarya itu ketika mereka menginjak usia balig. Maka diharapkan usia 10 tahun ini sudah dilakukan penjurusan, dan diharapkan nanti ketika mereka balig sudah memiliki karya sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bagaimana cara kita menjuruskan anak-anak kita yang usianya masih belia 10 tahun? Maka hendaknya orang tua yang anaknya masih kecil-kecil ya, mulai usia 3 tahun sampai 10 tahun itu dilakukan pemetaan. Tentu saja pemetaan untuk anak-anak dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap perilaku-perilakunya. Dan biasanya perilaku-perilaku yang menunjukkan bakat anak-anak itu sering disebut dengan istilah kenakalan pada mereka, padahal sebenarnya itu adalah potensi mereka. Maka orang tua hendaklah mengamati keunikan-keunikan itu, sehingga nanti bisa ditarik benang merah, akan ketemu apa jurusan anaknya, sehingga ketika 10 tahun bisa menjuruskannya. Pada usia 10 tahun ini, menjuruskannya tentu saja berbeda ketika menjuruskan seperti anak-anak yang sudah lulus SMP untuk masuk ke SMK atau masuk ke SMA. Tentu saja berbeda. Sehingga di dalam sekolah yang menerapkan pendidikan fitrah itu tidak terus kemudian ketika kelas 4 itu nanti ada jurusan teknik mesin, ada jurusan teknik elektronika, ada jurusan teknik gambar bangunan dan sebagainya, tidak. Apa yang harus dilakukan yaitu yang pertama dalam penjurusan anak ini, yaitu masing-masing pendidik, baik orang tua maupun gurunya, sudah mengetahui keunikan anaknya. Sebagai contoh ya, ketika anak usia 10 tahun dan sudah ditemukan ternyata bakatnya adalah condong untuk ke relator. Dalam hal ini adalah anak yang suka bergaul dengan orang lain. Dia tidak betah duduk lama di meja ya, dia tidak suka dengan hal yang monoton, bekerja dengan benda-benda mati seperti komputer, seperti mesin dan sebagainya. Dia sangat nyaman apabila beraktivitas dengan ketemu orang atau teman-temannya. Dan itu ternyata terjadi sejak dia kecil, mulai dari TK sampai kelas 4 SD atau sampai kelas 3 SD, sifatnya masih seperti itu. Maka bisa ditarik benang merah bahwa anak tersebut memiliki bakat relator. Apa makna relator di sini? Yaitu dia sangat mahir sekali ya berelasi atau berhubungan atau bergaul dengan manusia atau orang lain. Ya, dalam hal ini ketika mereka masih kecil adalah dengan teman-temannya. Maka di dalam pikiran orang tua dan guru, mindsetnya mengatakan bahwa ini adalah anak calon relator. Bakatnya adalah senang bergaul ini. Nah, maka seandainya di dalam pembelajaran selama kelas 4, 5, 6 yang sudah dilakukan penjurusan itu, ternyata anak dominan dalam bidang ilmu sosial, IPS sebagai contoh. Dia senang sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermain bersama teman-temannya, berkumpul bersama teman-temannya. Tapi dia tidak nyaman dengan pendidikan-pendidikan yang sifatnya adalah eksak, sebagaimana misal matematika, tentang hitung-hitungan dan sebagainya, yang banyak menghafal dan sebagainya. Tapi dia dominan dengan hal yang tadi, yaitu senang bergaul dengan orang. Maka di dalam pembelajarannya, karena guru dan orang tua sudah memahami mindset tersebut, tentu saja orang tua dan guru tidak memaksakan anak untuk harus kuat ya, harus maksimal dominan pada bidang eksak ya, sebagai contoh matematikanya tadi. Tetap dipelajari matematika bukan berarti tidak dibutuhkan ya, karena ada keterampilan-keterampilan dasar yang terkait dengan matematika yang harus digunakan ketika anak-anak kita nanti dewasa. Sebagai contoh misal ilmu menghitung ya, kemudian ilmu pembagian, perkalian, dan ilmu-ilmu dasar lain tentang luas ya, baik itu luas persegi panjang maupun luas segitiga, luas lingkaran, itu sebab itu akan digunakan nanti ketika hidup, dan itu masuk ke dalam keterampilan dasar. Jadi walaupun anak tidak suka dengan matematika, itu tetap diberikan karena itu masuk kepada keterampilan dasar. Tapi hal yang lebih lanjut, yang lebih rinci tentang matematika yang sekiranya itu tidak digunakan pada bakatnya nanti, nah maka bisa ditunda ya, bisa ditunda biar nanti dia akan mempelajari matematika sesuai yang dia butuhkan setelah dia berperan nanti, setelah dia menjadi dewasa ini. Nah, kemudian di sisi lain ya, ketika kegiatan-kegiatan yang dia sukai ya, terkait dengan kegiatan terkait dengan ilmu sosial, bergaul dengan orang, itu kita kuatkan ya, kita kuatkan. Sebagai contoh misal kita kegiatan keluar ya, bertemu dengan orang-orang di luar, dia merasa nyaman ya, merasa nyaman sekali, maka itu kita kuatkan ya. Sebagai contoh misal suatu ketika melakukan kunjungan ke sebuah lembaga pemerintah yang terkait dengan pelayanan masyarakat, maka bisa jadi dia disuruh membantu bagian-bagian yang terkait dengan melayani masyarakat, seperti pelayan apa namanya penerima tamu ya, kemudian yang melayani orang-orang yang sedang mengantri, atau mungkin memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat yang datang kepada lembaga tersebut. Dan itu sepertinya anak kalau memang bakatnya di situ sangat menikmati. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian bisa contoh yang lain lagi, sebagai contoh anak usia 10 tahun. Dia tuh sifatnya cenderung pendiam, ya, pemalu tapi cerdas, ya. Dia susah untuk bergaul, rasanya kaku, seolah-olah tanpa empatinya itu kurang, ya, istilahnya cuek, gitu ya, cuek. Dan perasaannya, banyak yang mengatakan dia itu perasaannya kurang peka, ya, kurang peka, ya, tidak mudah menangis, ya, biasa-biasa saja. Nah, maka kalau kita sudah melihat anak seperti ini, ya, maka bisa kita katakan ini adalah anak yang dominan di otak kiri. Ya, dia bisa jadi kuat di bidang ilmu eksak, tapi dia lemah di bidang ilmu sosial. Ya, karena apa? Dia enggak nyaman ketika bergaul dengan temannya. Ketika temannya berkumpul, dia suka bermain sendiri, diam sendiri. Dia senang sekali dengan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan angka-angka. Nah, ini bisa kita katakan bahwa anak seperti ini nanti kita juruskan ke bidang-bidang yang terkait dengan akademis, ya, terkait dengan akademis. Nah, terkait dengan akademis ini kira-kira ke depan sebagai apa anak ini? Nah, bisa jadi dia menjadi ilmuwan, ya, bisa jadi menjadi ilmuwan. Bahkan menurut perkataan Ibnu Qayyim di kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau rahimahullah mengatakan bahwa apabila orang tua melihat anaknya itu cerdas, ya, anaknya mudah memahami, kemudian mudah mengerti, ya, maka hendaklah anak itu diberi kesempatan untuk mengukir ilmu dalam lubuk hatinya. Mengukir ilmu, maksudnya mengukir ilmu itu adalah apa? Yaitu tentang akademis. Dan ini maksud ilmu di sini adalah ilmu din. Maka kalau kita ingin menjuruskan anak kita ke jurusan ilmu diniyah, maka yang kita ambil menurut perkataan Ibnu Qayyim tadi yaitu anak-anak yang cenderung cerdas, ya, yang IQ-nya tinggi, sebab mereka akan menjadi ahli-ahli ilmu nanti yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Contoh yang lain lagi, misal ada anak cenderung itu perilakunya keras, mudah marah, keinginannya kuat, suka membantah. Nah, ada anak seperti itu. Nah, maka bisa kita perhatikan dari perilaku-perilaku dia, bisa kita katakan bahwa dia condong sebagai orang yang suka mengatur, dia suka memimpin, ya. Maka anak-anak yang seperti ini dalam penjurusannya nanti setelah usia 10 tahun itu sering diberi tugas-tugas yang terkait dengan mengatur teman-temannya. Sebab apa? Ketika anak sudah usia 10 tahun, anak yang memiliki sifat ini kemudian bakatnya tidak disalurkan, biasanya tersimpangkan. Akhirnya apa? Anak tersebut sering membuli teman-temannya. Karena apa? Enggak tersalurkan. Maka hendaknya para guru memahami, ya, anak-anak seperti ini yang sifat kerasnya itu sebenarnya adalah bawaan dan itu adalah bakat. Maka kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Jadikan dia mungkin ketua atau koordinator dari sebuah kegiatan. Sebagai contoh, ketika sebuah sekolah mengadakan program kebersihan lingkungan, serahkan kepada anak ini untuk mengatur teman-temannya, maka dia akan menikmati karena memang bakatnya dia itu cenderung untuk mengatur orang. Kalau tidak tersalurkan ke situ, ya, nanti menyimpang, jadinya bullying dan sebagainya. Ini contoh. Kemudian ada lagi contoh anak yang lembut sekali, ya, anaknya lembut. Kalau melakukan sesuatu tidak suka dipamerkan, dia suka menyembunyikan apa yang dia lakukan. Jadi aktivitas-aktivitasnya itu kalau dilihat orang itu dia enggak suka. Nah, sifat-sifat seperti ini bisa jadi menjadi orang yang ahli hikmah, ya. Mungkin dia menjadi orang yang suka mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Dan ini sangat cocok sekali untuk konselor-konselor atau para pemikir-pemikir ini. Maka kita arahkan anak yang seperti ini itu adalah terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang merancang, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan mengkonsep, maka dia akan menikmati. Kalau dia diberi tugas untuk suka bergaul dengan banyak orang, seperti contoh anak yang tadi, itu dia enggak menikmati, enggak nyaman. Nah, ini hanya beberapa contoh-contoh, ya, cara kita menjuruskan anak kita yang usia 10 tahun. Bukan berarti nanti di sekolah SD itu ada berbagai jurusan, tapi guru sudah memiliki perilaku atau metode pendekatan pendidikannya atau pembelajarannya itu sesuai dengan potensi mereka masing-masing, sesuai dengan bakat mereka masing-masing, dan itu masuk dari penjurusan usia ini. Kemudian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pemagangan. Tentu saja magangnya anak usia SD beda dengan magangnya anak SMK atau anak yang sudah kuliah. Anak usia SD ini magangnya adalah magang level 1. Maksudnya magang level 1 di sini adalah bahwa magangnya anak itu bukan untuk menjadi mahir, ya, tetapi magangnya anak adalah agar anak menjadi apa, mengenal apa yang akan menjadi perannya kelak. Ya, sebagai contoh, anak yang condong bidang bakatnya itu adalah di bidang kuliner atau masak-memasak, ya, terkait dengan masalah restoran dan sebagainya. Dia menyukai bidang itu dan mimpi-mimpi dengan hal itu. Maka kita bisa magangkan anak tersebut di sebuah restoran sebagai contoh. Untuk level 1 ini, maka anak bisa jadi hanya duduk saja tidak masalah. Karena apa? Biar dia melihat, ya, apa kegiatan atau aktivitas dalam restoran tersebut, dan kemudian dia akan berusaha untuk mengenal. Oh, berarti besok kalau aku menjadi pengusaha sebuah restoran, maka aku akan menghadapi hal yang seperti ini. Nih, menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian hal yang bisa dilakukan anak pada restoran tersebut itu apa? Antara dia mungkin membantu mencuci piring, enggak masalah. Bersih-bersih meja atau mencuci piring. Hal-hal yang paling dasar biar dia merasakan, oh ternyata restoran itu seperti ini. Terus kemudian berikutnya pada proses magang tersebut, bukan berarti magang anak itu penuh sehari. Ya, penuh sehari itu tidak. Cukup separuh hari. Ya, berarti seketika duhur atau jam 12 atau setengah hari kerja, dia sudah selesai atau pulang. Ini, selesai atau pulang. Karena apa? Anak kalau usia 10 tahun ini sampai sore itu dia tidak mampu. Ini bukan berarti mempekerjakan anak, tapi mengenalkan anak pada bidang yang kelak dia akan menjadi di bidang tersebut. Ini. Nah, kemudian berikutnya adalah magangnya tidak penuh beberapa bulan terus penuh setiap hari, tidak. Bisa jadi nanti ya sekolah itu bisa menugaskan anak ketika libur, sebagai contoh misal Sabtu Ahad libur. Maka ambil hari Sabtu. Nah, hari Sabtu anak suruh magang selama setengah hari. Ya, setiap hari Sabtu dia magang pada sebuah, contohnya tadi adalah restoran tersebut. Ya, tentu saja perlu adanya kerjasama antara sekolah ya dengan restoran tersebut. Dalam rangka apa? Untuk menjalin kerjasama, ya, MOU, sehingga pihak yang dimagangi tersebut paham ya bahwa anak di sini bukan untuk dipekerjakan, tapi mereka sedang belajar. Maka diharapkan pihak tempat magang, ya, dunia usaha atau industri yang dimagangi itu bisa membimbing anak tersebut. Ini contoh untuk apa namanya, menjuruskan anak usia 10 tahun. Terus bagaimana jika anak itu sudah mau lulus SMP, ya, sudah usia 15 tahun, 14 tahun, yang setelah itu dia akan masuk ke SMA atau mungkin ke SMK atau masuk ke aliyah, ya, atau sekolah yang lain. Maka kembali kepada kita sebagai orang tua dan pendidik itu mengenal potensi anak-anak kita, ya. Apa potensi mereka? Sebagai contoh, sifat suka bergaul dengan teman-temannya tidak hilang-hilang, ya. Berarti makin kuat lagi bahwa dia memang relator. Dia tipe anak yang tidak betah duduk lama di meja atau di kursi untuk menulis, membaca. Dia sukanya itu keluar, bergaul dengan orang lain. Nah, kalau melihat anak seperti ini, maka hendaknya orang tua tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan jurusan sesuai dengan apa kehendak orang tua, tapi kita melihat potensi anak-anak, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, ya, jika seorang anak itu dipaksa belajar pada bidang yang bukan bakatnya, ya, maka dia tidak akan berhasil dan bakat aslinya itu akan luput darinya karena tidak dipelajarinya. Nah, ini perkataan Ibnu Qayyim. Maka orang tua hendaklah menanyakan kepada anaknya dulu, ya, sebelum memilihkan jurusan. Atau mungkin orang tua sudah mengamati anaknya, berdiskusi dengan anaknya, menurut ayah, menurut ibu, bakat kakak itu adalah di IPS sebagai contoh, karena kakak suka bergaul. Bagaimana kalau nanti kalau kakak mau masuk SMA, masuk jurusan IPS. Terus kemudian kalau mungkin kakak ingin masuk ke SMK, ya, maka kakak bisa masuk ke jurusan di bidang pemasaran, ya, atau mungkin ke manajemen. Ini, maka anak akan dengan senang hati diajak dialog dengan orang tua tersebut. Sebab begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kasus-kasus anak, ya, yang bermasalah itu karena salah jurusan. Ya. Banyak sekali anak-anak yang setingkat SMA, ya, setingkat SMK maupun di mereka di pondok pesantren. mereka tidak menyukai bidang pendidikan yang dia tempuh. Mereka menempuh itu karena paksaan dari orang tua, atau mungkin merasa tidak enak ya, dengan orang tua, ya karena dia ingin berbakti kepada orang tua, sehingga menuruti apa maunya orang tua, padahal dirinya sebenarnya tidak menginginkan. Nah, ini sering terjadi permasalahan. Sebagaimana kita orang tua saja, kalau kita belajar sesuatu yang kita tidak suka, pastilah tidak maksimal. Maka salah satu syarat bahwa seseorang bisa berhasil dalam hal yang dia pelajari adalah dia harus menyukainya. Menyukainya. Ini hal yang pertama. Ya, kemudian dia bisa, kemudian yang dia sukai tersebut berguna sebagaimana kita sebut rukun bakat pada pertemuan yang lalu. Ini. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami ini. Contoh yang lain lagi. Anak yang pendiam, pemalu, matematikanya bagus, ya. Mungkin kita tanya, mau jadi apa anak kelak? Karena melihat kondisi seperti itu, bisa jadi anak menyebut, aku ingin jadi dokter, karena memang dia cerdas. Atau mungkin aku ingin menjadi seorang akuntan, ya. Aku ingin menjadi seorang ilmuwan, ahli fisika, ahli matematika, ya, ahli kimia. Nah, maka hendaknya dirancang nanti masuk ke sekolah mana, sampai kuliahnya di mana, terus nanti ingin berperan sebagai apa, itu hendaknya dirancang ya dalam pendidikan itu, sehingga tujuannya jelas. Nah, maka anak yang seperti tadi, yang anak cenderung pendiam, pemalu ya, tapi dia cerdas ya, mungkin kalau ingin menjadi apa ilmuwan yang pendidikannya lebih lanjut nanti di kuliah ya, maka dia masukkan ke SMA sebagai contoh, dan jurusannya adalah MIPA. Maka dia kalau masuk ke IPS tidak maksimal, walaupun mungkin dia bisa ini masuknya ke MIPA. Nah, setelah itu kemudian nanti setelah dia kuliah dijuruskan sesuai dengan bidangnya, mungkin masuk ke teknik fisika atau mungkin ke teknik yang lain yang terkait dengan kecerdasan otaknya tersebut. Atau menurut Ibnu Qayyim tadi ya, kalau dia misal ingin sekali menjadi seorang ahli ilmu dalam hal agama, itu alhamdulillah, dan itu karunia dari Allah ya. Sebab menurut Ibnu Qayyim tadi, penjelasan Ibnu Qayyim bahwa hendaklah yang kita harapkan menjadi ahli-ahli ilmu dalam ilmu din, seperti ahli ilmu hadis, ahli ilmu fikih, ahli ilmu Al-Quran, dan ilmu-ilmu din yang lain yang sifatnya sudah spesialis, itu adalah anak-anak yang cerdas ya. Jadi jangan terbalik ya. Sering sekali anak-anak yang dipondokkan itu malah anak-anak yang dianggap nakal, sampai sering sekali orang tua mengancam, kalau nanti adik nakal, nanti akan ayah pondokkan. Ini seolah-olah bahwa pondok itu tempat anak-anak nakal, padahal sebenarnya seharusnya pondok itu adalah tempat anak-anak yang cerdas ya. Anak-anak yang ahli-ahli ilmu, calon-calon ahli ilmu din ini ya. Ini jadi ini tentang jurusan yang terkait dengan diniyah. Terus kemudian ada contoh lagi, anak yang sifatnya keras tadi ya. Dia SMP kelas 3 memiliki sifat keras. Ya, suka marah, banyak alasan ya. Kalau disuruh nanti gantian nyuruh orang lain. Nah, dia memiliki sifat yang strategik. Maka nanti mau diapakan anak ini, kira-kira jurusannya apa? Kita selalu berpikir positif bahwa ini bukan nakal, ini adalah potensi dia. Maka kita berpikir bahwa dia kelak menjadi seorang calon pemimpin, calon manajer yang suka mengatur orang lain, bisa menjadi kepala di bidang personalia ya, HRD. Nah, ini maka bisa kita arahkan ya, kalau dia ingin nanti penjurusannya waktu kuliah, maka di SMA juga harus jurusannya tepat ya, dia masukkan ke jurusan IPS ya. Sebab anak-anak yang seperti ini kadangkala itu dia tidak suka dengan ilmu-ilmu eksak, maka masukkan ke IPS, sehingga nanti begitu dia kuliah, dia akan mengambil jurusan misal di manajemen bisnis yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia atau personalia, karena dia sifatnya suka mengatur. Atau mungkin ketika dia masuk setelah lulus SMP itu mau masuk ke SMK, ambil saja jurusan ke manajemen bisnis dan sebagainya. Ini itu contoh ya. Terus kemudian tidak semua anak itu bisa belajar di bidang ilmu din yang sifatnya ahli. Sebab jurusan itu dibagi menjadi dua, yaitu jurusan ke maharoh yang terkait dengan keterampilan, teknik dan sebagainya, dan yang satu adalah jurusan di bidang diniyah. Nah, jurusan di bidang diniyah ini yang tadi kita arahkan anak-anak yang cerdas, sedangkan anak yang suka bergaul, anak yang suka marah ya, anak yang suka membantah, anak yang apa selalu berperasaan, ya lembut sekali, terlalu berperasaan, baper, ya mudah menangis, dan mereka itu IQ-nya dalam berpikirnya itu tidak begitu menonjol, maka mereka-mereka itu kita arahkan ke maharoh, ya, yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial, ya ilmu-ilmu teknik atau ilmu-ilmu yang lain yang selain ilmu-ilmu din. Nah, jadi seandainya kita apa namanya jejer-jejerkan, ya kita rinci, ya kita rinci tentang jurusan ini, maka begitu anak siap dijuruskan itu berarti nanti siap ada jurusan yang jurusan din dan jurusan maharoh sebagai contoh. Maka begitu anak memilih jurusan nanti itu sudah ada jurusan sebagai contoh otomotif sebagai contoh, kemudian adalah teknik elektronika, kemudian adalah teknik bangunan, kemudian ada jurusan hadis, jadi disejajarkan dengan itu, kemudian ada lagi jurusan fikih, ya ada lagi mungkin jurusan ahli Al-Quran. Nah, anak tinggal memilih sesuai dengan potensinya masing-masing, sebab jurusan itu ada dua tadi, bidang diniyah dan bidang maharoh. Nah, diniyah di sini maksudnya adalah bukan terkait dengan ibadah saja, tapi di sini terkait dengan spesialisasi. Tapi ya terkait dengan ibadah, ya dalam hal ini adalah adab, akhlak, ya akidah, kemudian terkait dengan sholat, ya puasa, zakat dan sebagainya, itu bukan jurusan. Itu semua anak harus mampu melakukannya karena itu terkait dengan ibadah. Itu adalah tugas sebagai hamba Allah untuk selalu beribadah kepadanya. Jadi itu bukan jurusan. Kalau sudah ke jurusan itu sebagai contoh adalah ahli di bidang hadis, sehingga ahli tersebut sudah dia bisa menghukumi sebuah hadis bahwa hadis ini sahih, dhaif, maudhu dan sebagainya. Itu sudah ahli. Sebab tidak semua kaum muslimin harus menjadi ahli seperti itu. Ini. Nah, jadi tapi kalau terkait dengan sholat, ya hal-hal yang wajib itu semua anak, itu tidak terkait dengan jurusan. Nah, sehingga terkait dengan jurusan ini maka enggak ada anak yang mengatakan seperti ini. Aku enggak mau sholat, ya, karena bakatku adalah puasa. Itu tidak bisa, ya. Semua anak harus sholat, harus puasa. Ini bukan jurusan, karena ini terkait dengan keimanan, yang terkait dengan pendidikan yang diarahkan untuk menjadi ahli ibadah. Tetapi kalau anak mungkin mengatakan demikian, aku tidak mau menjadi ahli hadis, ya, tapi aku tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, ya. Semua yang wajib aku lakukan dan aku tambah dengan yang sunah-sunah, tetapi aku ingin menjadi ahli di bidang teknik bangunan. Itu tidak masalah karena bidangnya mungkin bisa jadi di bangunan. Ya. Atau mungkin dia mengatakan aku tidak ingin menjadi ahli fikih, tetapi fikih-fikih tentang sholat, tentang puasa aku kuasai dan aku amalkan karena itu adalah kewajibanku. Aku ingin menjadi ahli perdagangan, aku menjadi pedagang yang susah seperti Abdurrahman bin Auf. Itu tidak masalah bagi anak-anak. Nah, maka para orang tua, ya ini kesempatan bagi kita mumpung anak-anak kita masih kecil, ya itu kita mulai arahkan jurusannya, jangan sampai salah jurusan. Nah, terus sekarang seandainya sudah terlanjur kuliah atau sudah di SMA, SMK ternyata salah jurusan atau mungkin sudah bekerja salah jurusan, bagaimana? Ya, itu perlu sikap yang hikmah. Kalau sudah terlanjur bekerja dan maisahnya itu diharapkan oleh keluarganya, tidak semudah begitu saja terus pindah jurusan. Perlu dipertimbangkan masalahkah madorotnya, tapi kita paling tidak sudah mengenal bahwa aku ternyata salah jurusan ini. Nah, kemudian bagaimana jika sudah terlanjur SMK? Nah, harapannya nanti ketika dia kuliah dan bekerja, ya jangan sampai dia salah jurusan lagi. Ya minimal di SMK-nya salah jurusan, nanti kuliahnya tidak salah jurusan. Tapi kalau sudah terlanjur kuliahnya salah jurusan, maka harapannya nanti ketika dia lulus dari kuliah sudah tidak salah jurusan lagi. Kalau ternyata terpaksa kerjanya masih salah jurusan, ya harapannya setelah pensiun tidak salah jurusan. Ya. Kemudian kalau ternyata pensiun masih salah jurusan, ya harapannya setelah meninggal dunia tidak salah jurusan, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itulah ya pentingnya kita memilihkan jurusan bagi anak. Dan data ya bahwa 87% ya mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Ini kalau salah jurusan maka bisa jadi ilmu-ilmu yang dipelajarinya itu banyak yang mubazir. Walaupun ilmunya semuanya penting, tapi anak belum membutuhkan atau tidak membutuhkan karena apa? Tidak sesuai dengan bakatnya, maka bisa jadi mubazir. Ya sebagai contoh misal ya kisah seorang anak padahal mungkin dia senangnya adalah di bidang seni, ya, di bidang seni sebagai contoh, ya, secara asal seni itu halal, ya, tapi orang tuanya menginginkan anak tersebut menjadi dokter karena rasa bakti anak tersebut kepada orang tuanya, akhirnya dia mengambil jurusan kedokteran dan lulus, ya, karena bakti kepada orang tua walaupun dengan kerja yang sangat keras karena bukan bakatnya. Nah, setelah lulus ijazahnya diberikan kepada orang tuanya. Ayah, ibu, ini ijazah kedokteran saya, inikah yang diinginkan ibu? Nah, dan inilah yang mungkin ibu bangga dengan apa yang saya raih. Maka ini ijazah saya serahkan kepada bapak ibu. Selanjutnya saya akan belajar dan mengembangkan apa yang aku sukai. Maka aku ingin menjadi seorang seniman. Nah, sehingga apa yang dia pelajari, walaupun itu ilmu kedokteran itu penting sekali dan banyak orang yang memimpikan, tapi kalau ternyata itu bukan sesuai dengan bakatnya, maka yang dipelajarinya bisa sia-sia. Ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itulah yang saya sampaikan, ya, tentang penjurusan ini. Ya, mudah-mudahan ke depan, ya, apalagi pemerintah saat ini sedang mencanangkan tentang masalah bakat, ya, sehingga anak tidak salah jurusan, sehingga tidak banyak ilmu yang mubazir yang dipelajari anak, sehingga betul-betul anak itu berperan sesuai dengan potensi bakatnya dan maksimal, ya, maksimal untuk berperan dalam masyarakat. Dan itu adalah suatu hal yang sangat agung dan sangat mulia apabila seseorang itu bekerja sesuai dengan bakatnya, maka dia akan bisa memberikan manfaat yang terbesar, sebesar-besarnya kepada umat ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema pembahasan kita mengenai memilih jurusan. Dan semoga materi yang dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Bagi ada para pendengar yang belum mengirimkan pertanyaan, silahkan, masih tersisa 20 menit ke depan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 08953 9903 0417, ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube Mutiara Quran Semarang. Baik, pertanyaan pertama akan bacakan. Ini dari dua pertanyaan yang datangnya dari WhatsApp dari Bapak Johan di Purwodadi dan dari channel Akal Sehat yang sudah mengirimkan pertanyaan di YouTube. Kami mix saja atau kami campur, kami ringkas, yaitu pertanyaannya seperti demikian Ustadz. Setelah bakat seorang anak teridentifikasi, kemudian apa langkah selanjutnya dari sekolahan Ustadz? Karena masalah jurusan adalah hal teknis Ustadz, dalam hal ini SD terkait. Silakan Ustaz. Ya, jadi ini memang belum umum, ya, dan belum diterapkan oleh pemerintah juga. Bahkan masyarakat juga masih sebagian kecil yang menerapkan tentang penjurusan di SD ini. Apa yang harus dilakukan? Padahal tadi dikatakan idealnya anak dijuruskan usia 10 tahun. Padahal di sini dia sekolah SD. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita melihat kondisi sekolah dasar yang sekarang ini, ya, maka bagaimana kita menerapkan penjurusan ini? Yang pertama adalah yang terpenting, guru dan orang tua sudah mengenal potensi anak. Mengenal dulu bahwa anak ini bidangnya adalah bidang ini, maka dia tidak bisa nggak mungkin semua pelajaran dia kuasai. Ya. Anak-anak SD yang kelas 1 sampai kelas 3 itu kebanyakan hampir semua, rata-rata semua pelajaran hampir bisa. Tapi kalau sudah mulai 10 tahun ke atas sampai SMP sampai SMA, anak sudah mulai mengerucut. Ada pelajaran tertentu yang dia kuat, ada pelajaran tertentu yang betul-betul lemah. Nah, dengan sikap guru tadi yang sudah memahami potensi uniknya, maka dengan lemahnya anak pada pelajaran tertentu, maka guru dan orang tua memaklumi sehingga bisa menyiasatinya. Kemudian terkait dengan potensi-potensi yang kuat pada anak seperti bakatnya pada pelajaran tertentu dia pintar, maka kita bisa mengasahnya di bidang itu. Kita asah. Sebab perlu kita ketahui bahwa bakat itu seperti kapak. Kapak itu ada sisi tajam dan ada sisi tumpul. Maka kita sebagai orang yang menggunakan kapak itu, ketika kita mengasah kapak tersebut, pasti yang diasah adalah sisi tajam dan sisi tumpul tidak kita asah. Ini demikian juga seorang anak, dia pandai di bidang menggambar. ternyata lemah di bidang matematika. Maka berdasarkan kaidah tadi, ya, maka kita fokus untuk menguatkan bidang menggambarnya. Harapannya kelak dia menjadi seorang desainer atau seorang arsitek. Nah, matematikanya disiasati. Jadi fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Ini. Nah, dalam menyiasati keterbatasan, ini Rasulullah SAW ternyata pernah, ya, bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, ya sesungguhnya kamu itu lemah." Ya. Sesungguhnya kamu itu lemah. Ya. "Dan aku menginginkan kepadamu kecuali yang aku inginkan adalah kebaikan." Ya, aku menginginkan kepadamu adalah tentang kebaikan kepadamu. Nah, apa sabda Nabi kepada Abu Dzar yang harus dihindarkan oleh Abu Dzar? "Janganlah kalian memimpin dua orang atau engkau mengurusi harta anak yatim." Ini bukan berarti Abu Dzar itu orang yang tidak amanah. Ya, bukan orang yang tidak jujur, tapi Abu Dzar memiliki kelemahan di bidang tersebut dan beliau memiliki keahlian di bidang yang lain. Nah, maka Nabi memerintahkan untuk menghindari hal tersebut ini dalam rangka menyiasati kelemahan. Ya, jadi kalau kita sudah menemukan bakat anak, dia sudah SD, walaupun mungkin sekolah tidak ada penjurusan, ya, maka fokus pada kekuatannya, siasati keterbatasannya. Ya sudah nak, kamu belajarlah menggambar, coba gambar rumah dan sebagainya, atau mungkin sudah menggunakan aplikasi di komputer, ya seperti aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk desain rumah, desain grafis dan sebagainya. Nah, kemudian tentang matematika ini, ya cukuplah anak-anak mungkin dikuatkan pada ilmu-ilmu yang sifatnya dasar, ya seperti penjumlahan, perkalian, ya pembagian dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya sikap guru atau orang tua yang anaknya masih SD ini, cobalah untuk dikenalkan dengan bidangnya. Kalau contoh tadi dia condong kepada desain, ya, atau mungkin arsitek, ya dikenalkan juga dengan gambar-gambar, atau mungkin diajak ke studio gambar untuk arsitektur, untuk melihat, oh ternyata seperti ini. Kemudian dari gambar itu kemudian diterapkan menjadi sebuah bangunan yang sebagaimana ketika sedang dibangun, diajak kepada proyek-proyek. Oh ternyata besok saya akan menjadi seperti ini. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk pemagangan level 1 atau penjurusan level 1 pada anak-anak SD. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga dapat dipahami oleh penanya tadi dari channel Akal Sehat dan dari Bapak Johan di Purwodadi. Selanjutnya pertanyaan kedua datangnya dari Abu Hafsah di Kopeng Salatiga. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Anak yang suka ngobrol dan kesana kesini mondar mandir, kemudian jurusannya apa Ustaz dan cocoknya nanti di mana untuk anak tersebut? Silakan Ustaz." Iya. Anak yang suka ngobrol, ya, yang mondar mandir, senangnya kumpul dengan orang-orang, itu kalau kita perhatikan dia itu tipe anak komunikator, ya. Bisa jadi anaknya itu cerewet, suka berkumpul. Sekilas kira-kira kalau kita perhatikan, seorang yang pandai berbicara dan suka bergaul, itu kira-kira perannya sebagai apa? Itu bayangan saja. Ya bisa jadi dia menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen. Dia bertemu dengan orang, kemudian dia berkomunikasi, bisa menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Atau mungkin dia menjadi seorang yang penjual atau salesman. Dia bisa menjelaskan tentang barangnya kepada orang tanpa rasa malu, karena itu adalah hal yang halal. Nah, ini itu contoh-contoh saja. Namun demikian, ya Bapak Ibu semua, kemarin kita bahas tentang makna bakat itu sifat, ya, bukan bidang. Ya, jadi orang yang memiliki sifat bakat, ya, itu nanti akan diasah dengan aktivitas, akhirnya diterapkan dalam bidang. Maka dua bidang yang berbeda itu bisa jadi bakatnya sama. Sebagai contoh, ya, ada orang yang sifatnya suka menganalisa, kemudian suka memperbaiki, terus kemudian orang tersebut berempati, empatinya tinggi dan suka melayani. Ada empat sifat bakat atau empat bakat. Nah, kemudian dari empat bakat tersebut dikombinasikan yang disebut dengan dinamika bakat. Akhirnya sebagai contoh dari sifat tersebut, dipakai untuk berperan sebagai seorang dokter. Sebagai contoh, apabila ada pasien datang kepada dokter tersebut, maka sifat bakat empati tadi itu digunakan. Dia merasakan betapa sakitnya orang yang sedang sakit tersebut. Misal datang, sakit apa pak? Oh ini sakit dada saya, oh Masya Allah. Ya sabar ya pak ya. Jadi tadi malam gak bisa tidur ya. Jadi merasakan apa yang dirasakan itu empati tinggi. Kemudian sifat melayaninya, kemudian silahkan bapak duduk di sini ya, atau tiduran dulu di sini, tunggu sebentar. Nanti setelah saya menangani satu pasien ini, setelah itu bapak dengan kelembutan dia melayani pasien tersebut. Setelah itu sifat suka menganalisa digunakan. Mari pak saya periksa dulu, dianalisa. Ya dianalisa, akhirnya ketemu. Ya ternyata itu adalah mungkin sakit yang terkait dengan apa namanya gangguan pernafasan. Akhirnya dengan sifat suka memperbaikinya, dia seorang dokter tersebut ingin segera menyembuhkan, sehingga diberi obat yang tepat hasil analisa tersebut dan keinginan untuk menyembuhkannya, maka insya Allah orang tersebut akan sembuh dengan pelayanan yang prima. Nah sifat tersebut ternyata kalau kita lihat mirip dengan sifat apa namanya teknisi sepeda motor yang membuka usaha ya, atau bengkel sepeda motor. Sebagai contoh, ada orang memiliki datang dengan apa milik orang memiliki bengkel sepeda motor. Ketika ada tanda kutip pasien ya, atau orang yang memperbaiki motor, dengan sifat empatinya orang itu akan menyambut calon pasien tadi, pasien maksudnya itu yang motornya rusak. Maka dia mengatakan, "Oh, nuntun motor jauh sekali ya, Pak. Coba ini saya masukkan dulu dilayani." Ya, sifat melayani digunakan. Setelah itu, bapaknya dipersilahkan duduk di sini, Pak ya. Saya akan merampungkan atau menyelesaikan motor yang satu ini dulu. Setelah ini akan buka saya kerjakan motornya Bapak. Silakan duduk, Pak. Ini minumnya, melayani. Setelah itu kemudian motor dianalisa, dibongkar, dianalisa rusaknya apa. Oh, ternyata businya. Nah, setelah ternyata businya ketemu, ya walaupun dia mungkin stoknya sedang habis, dia karena rasa ingin memperbaikinya tadi kuat, sehingga dia segera keluar untuk mencari busi dan harapannya motor segera jadi. Nah, maka kalau kita perhatikan bahwa ternyata peran dokter dan teknisi sepeda motor tadi itu memiliki sifat bakat yang sama. Nah, maka yang kita kuatkan itu pada anak-anak kita yang sudah ketemu bakatnya itu, yaitu sifat tersebut kita kuatkan. Nah, masalah peran nanti masing-masing zaman bisa berubah-ubah. Bisa jadi nanti ke depan dokter sudah enggak ada, karena orang berubah itu cukup dengan menggunakan teknologi ya, artificial intelligence ya, AI ya namanya. Itu bisa jadi hanya dengan menempelkan telapak tangan di layar HP atau di layar tablet, itu kemudian ketahuan berapa tekanan darahnya, kolesterolnya berapa ya. Nanti bisa jadi peran dokter hilang. Bisa kita perhatikan saat ini ya, banyak sekali peran-peran atau pekerjaan yang dulu ada sekarang enggak ada, karena pengaruh internet ini yang disebut dengan disruption atau disrupsi ya. Dan bisa jadi yang sekarang pekerjaan itu ada ya, nanti ke depan akan tidak ada karena pengaruh teknologi. Tapi sifat bakat ini ya selalu ada dan selalu dibawa oleh manusia. Maka biarlah anak kita nanti memilih profesinya kelak. Ya, tugas kita orang tua itu menguatkan sifat bakat tersebut, kemudian diaktivitaskan sehingga terasah. Nah, biar anak nanti memilih ya sesuai dengan sifat bakatnya tersebut ketika mereka sudah dewasa kelak, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kondisi zamannya, sehingga kita jangan tergesa-gesa untuk memilihkan profesi anak ketika mereka masih kecil. Tapi kita sudah tahu arah ya jurusannya, tugas kita menguatkan sifatnya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi para penanya dari Abu Hafsah di Salatiga yang bertanya. Baik, selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah di Mataram, Lombok, dari Ummu Arham. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah cara atau tips memetakan bakat anak sejak dini? Apakah hanya melihat dari kemampuannya di mata pelajaran tertentu di sekolah, ataukah ada angket atau alat bantu khusus yang bisa digunakan oleh pendidik di rumah? Silakan Ustaz. Ya, dari Ummu Arham yang ada di Lombok ya. Semoga Allah memudahkan Ummu dan keluarga dalam mendidik anak-anak. Bagaimana cara memetakan bakat? Tentu saja kalau kita perhatikan sosok pemeta bakat terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam memberikan tugas kepada sahabat-sahabat itu tepat sesuai dengan potensinya. Ketika Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid menjadi panglima perang, dan ternyata memang tepat, dan itulah keahlian Usamah bin Zaid. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, ternyata dalam waktu kurang lebih setengah bulan menguasai, dan itulah potensi Zaid bin Thabit. Ya, Rasulullah tidak memberikan Zaid bin Thabit menjadi panglima sebagaimana Usamah bin Zaid, karena Rasulullah tahu tentang potensi masing-masing sahabat. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana cara memetakan bakat yang paling tepat, yaitu dengan banyak beraktivitas atau berinteraksi dengan anak kita. Ya, kalau kita mungkin tiap hari bekerja, kemudian nanti pulang-pulang anak sudah tidur, mungkin berangkat anak belum bangun tidur, anak hanya dititipkan di sekolah, ya, maka kita orang tua akan kesulitan karena nggak tahu apa aktivitas anaknya. Ini maka sebenarnya ya pemetak bakat terbaik itu adalah orang tua, dengan apa? Dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas anaknya. Nah, masalah pembagian bakat kemudian metode seperti angket dan sebagainya itu banyak sekali, tidak sedikit ya, tentang metode-metode pemetaan bakat. Yang intinya sebenarnya semuanya itu, alat-alat metode itu adalah menggali keunikan anak dengan nama yang berbeda-beda, ya. Misal metode bakat A nanti membagi bakat menjadi berapa, sebagai contoh menjadi 4. Kemudian metode bakat B, ada yang membagi bakat menjadi berapa, 114, ada yang 34, ada yang 30, ada yang menjadi 8, macam-macam jenisnya. Tapi semua kalau kita perhatikan sebenarnya adalah menggali keunikan atau potensi unik anak. Nah, maka kalau kita sebagai orang tua, anak kita masih di TK sebagai contoh, apakah bakat itu sudah mulai kelihatan? Sudah bisa diamati, namun belum tajam, belum mengerucut. Nah, mengerucutnya anak, bakat anak itu ketika rata-rata usia 10 tahun. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita mengamati perilaku-perilaku anak. Sebagai contoh yang sederhana, anak itu sukanya bermain dengan balok-balok, ya. Dia tidak suka bermain yang lari-lari dengan temannya, dia enggak suka bermain yang sifatnya menulis di meja dan sebagainya, tapi suka bongkar pasang-bongkar pasang. Kalau punya mainan, dia penasaran dibongkar-bongkar. Maka sekilas kita sementara kita katakan bahwa anak itu condong kepada teknik. Seperti itu. Oh, berarti besok dia condong kepada teknik, maka bakatnya adalah tipe-tipe orang yang suka bekerja. Dia tidak suka duduk di meja atau di kursi. Atau mungkin dia enggak suka dengan bergaul. Nah, maka bisa jadi anak saya itu nanti ke teknik. Itu sementara, karena anak masih berubah-ubah ya perilakunya. Ya, perilakunya masih berubah-ubah. Ini. Terus kemudian kalau sudah besar, ya sebagai contoh anak itu sudah SMA, ya. Itu dengan dialog sudah ketemu, ya enggak usah mungkin kita banyak apa namanya menggunakan alat-alat ya seperti kuesioner dan sebagainya, cukup dengan dialog dengan anak. Yang paling sederhana adalah ditanya. Ini. Setelah SMA nanti mau ambil jurusan apa? Aja diskusi. Kayaknya saya cocok ini, cocok ini, cocok ini. Ya sudah, biarlah dia memilih sendiri, sebab yang paling tahu adalah anak kita. Ya, yang paling tahu tentang potensi mereka adalah anak-anak kita, terutama yang sudah balig gitu ya. Tapi kalau yang masih kecil-kecil, orang tua mengamati saja. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan tadi untuk Ummu Arham di Lombok yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya kali ini datangnya dari Ibu atau Mbak Dina di Terboyo. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. "Saya wanita usia 25 tahun tapi saya merasa tidak memiliki bakat sama sekali. Saya hanya memiliki prinsip, apa yang bisa saya lakukan saat ini maka akan saya lakukan. Mohon nasihatnya Ustaz." Silakan Ustaz. Iya. Insyaallah dari Dina. Mbak Dina ya. Perlu kita ketahui ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Kulkulu ya'malu ala sakilatih." Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan bekerja sesuai sakilahnya. Dan itu fitrah sebenarnya, masalah bakat. Potensi itu fitrah. Maka bisa kita katakan bahwa setiap orang pasti memiliki bakat. Tidak ada orang yang tidak memiliki bakat. Hanya saja bakat masing-masing orang itu berbeda-beda. Contoh misal, ya, ada orang mengatakan aku tidak punya bakat. Ya, bakatku itu apa? Enggak punya. Saya ini enggak bisa, ini enggak bisa. Cuma saya itu orangnya perasaan sekali, mudah menangis, ya, mudah tersinggung, hatinya peka. Nah, menurut orang tersebut bisa jadi itu adalah kelemahan, padahal sejatinya itu sebenarnya adalah kekuatan. Coba sekilas kalau kita perhatikan, ada enggak kira-kira peran atau pekerjaan yang membutuhkan empati atau perasaan tinggi, perasaan yang sangat peka? Ada, contohnya adalah seorang perawat. Seorang perawat itu adalah harus memiliki perasaan yang sangat peka, sehingga bisa merasakan sakit orang yang dirawatnya, sehingga yang dirawat merasa nyaman. Contoh lagi seorang konselor. Seorang konselor atau konseling, ya, dalam hal ini adalah terkait dengan masalah psikologi. Ini adalah orang-orang yang perasa. Bahkan orang yang baru datang saja dia merasakan betapa sedihnya orang ini dilihat dari wajahnya. Itu orang-orang yang baper itu, yang bisa melakukan hal ini. Jadi itu contoh saja, yang tadinya dikatakan itu adalah kelemahan ternyata potensi. Maka marilah, ya, Mbak Dina gali apa sebenarnya yang Mbak Dina suka, kemudian apa yang Mbak Dina bisa, dan kira-kira apa yang berguna dalam hal tersebut. Dengan 3A tadi, ya, bisa, berguna, dan suka, bisa, dan berguna tadi, maka insya Allah Mbak Dina akan menemukan bakatnya. Ya, gali dan gali. Nah, bagaimana menggali bakat? Menggali bakat itu dengan beraktivitas. Aktivitasnya yang beragam. Dicoba ini, oh ternyata suka sekali. Dicoba lagi yang lain, oh ternyata enggak suka, ya, bosan sekali. Ya, berarti nanti bisa lama-lama dengan beragam itu akan ketahuan mana yang disuka. Nah, itu akan kelihatan itu bakatnya. Nah, jadi semua orang memiliki bakat, hanya saja mungkin belum menggunakan bakat tersebut, ya, sehingga menganggap bahwa bakat tersebut dikatakan sebagai kelemahan, padahal sejatinya itu adalah kelebihan. Ya, maka gali dan gali lagi dengan banyak aktivitas, ya, gunakan bakat tersebut untuk hal yang bermanfaat. Sebab kalau kita perhatikan, ya, bakat itu secara garis besar kan dibagi menjadi 3, yaitu bakat terkait dengan perasaan, yang tadi sebagai contoh orang yang baper, ya, kemudian mudah berperasaan, mudah bergaul, itu terkait dengan perasaan. Yang kedua, bakat terkait dengan pikiran, yaitu orang-orang yang cerdas. Ini yang sering disebut anak berbakat atau orang berbakat, padahal yang berperasaan tadi berbakat juga, ya, bakatnya perasaan, cerdas pada perasaan. Kalau yang kedua tadi cerdas pada pikiran. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu orang yang apa, bakatnya di fisik, ya, dia suka bekerja. Kalau bekerja itu cekatan, ya, cepat dan hasilnya bagus, ya, terampil tangannya, ya, jadi fisiknya itu terampil. Nah, ini bisa jadi mungkin orang mengatakan, oh dia hanya bekerja fisik, dia pikirannya lemah, oh berarti dia bukan cerdas. Dia cerdas, cerdasnya adalah kecerdasan di bidang fisik. Nah, orang itu bisa memiliki satu, ya, bisa perasaan saja, bisa pikiran saja, bisa fisik saja, bisa memiliki dua dan bisa tiga-tiganya. Ada orang mungkin cerdas perasaan dan cerdas pikiran. Ada orang cerdas perasaan dan cerdas fisik. Ini cerdas perasaan dan cerdas fisik itu contohnya peran sebagai relawan. Relawan, ya, atau petugas sosial yang dia butuh empati tinggi dan butuh fisik yang kuat. Contoh misal ada bencana alam, maka relawan ditugaskan ke sana apa? Untuk menolong korban. Nah, menolong korban butuh empati atau perasaan yang tinggi dan fisik yang kuat, walaupun mungkin dia enggak cerdas di bidang pikiran. Nah, semuanya bisa berperan dan semuanya hebat ini. Maka hendaklah kita jangan apa namanya membedakan, ya, bahwa yang cerdas itu hanya yang otaknya saja cerdas, yang IQ-nya tinggi bukan. Ya, karena semua anak cerdas dan semua orang cerdas, hanya cerdasnya berbeda-beda. Mari kita gali, ya, gali dan gali dengan banyak aktivitas. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat dipahami oleh penanya tadi dari Mbak Dina di Terboyo. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Ustaz, dan silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Pertanyaan terakhir yang datangnya dari pertanyaan kemarin kita terlupa, mohon maaf, untuk Bapak Suwarto di Prampelan, Sayung Demak. Pertanyaannya, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Anak suka nginep di rumah teman dan jarang pulang. Apakah yang perlu kami perbaiki, Ustaz, supaya anak kembali kepada orang tuanya lagi, Ustaz? Silakan, ya, Ustaz. Masya Allah, dari Prampelan nih, Pak Suwarto, ya. Semoga Allah menjaga anak-anak Bapak dan membimbing Bapak untuk mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah. Anak suka nginep di rumah teman. Ini jelas indikasi bahwa teman lebih dipercaya daripada orang tua. Apa sebabnya anak sampai lebih mempercaya teman daripada orang tua? Berarti kesimpulannya adalah kedekatan orang tua perlu ditingkatkan. Anak merasa lebih disayangi temannya daripada disayangi kedua orang tuanya. Padahal jelas-jelas ya, pasti orang tuanya lebih sayang kepada anaknya daripada temannya. Tetapi kenyataannya anak merasa lebih disayangi orang lain daripada orang tuanya. Mengapa demikian? Berarti ada hal dalam orang tua menyampaikan kepada anak itu salah tangkap atau salah tafsir oleh anak. Sebagai contoh, misal orang tua tidak terlalu banyak berdialog. Orang tua mungkin tidak banyak memuji anak, ya, selalu mencela, ya, berbicara kepada anak hanya ketika menyuruh dan marah. Tidak pernah menanyakan bagaimana kabarnya, tadi pelajarannya bagaimana, apa yang kamu inginkan, ya, apa yang bisa ayah bantu untuk mewujudkan keinginan-keinginanmu. Kemudian ketika melihat karyanya bagus, masya Allah, kamu ternyata anak pintar, ya. Sebenarnya dibutuhkan anak itu hanya dua sebenarnya, yaitu butuh pengakuan bahwa dirinya hebat dan butuh dibersamai. Kalau dua ini tidak didapatkan, maka dia akan keluar cari di tempat yang lain, dan ternyata bisa jadi temannya tadi atau orang tua temannya tadi bisa memberikan dua hal tadi, mengakui, oh ternyata kamu pinter ya, sering memuji dan sebagainya, kemudian perhatian membersamai dia sehingga dia cenderung di rumah temannya. Nah, maka kuatkan pengakuan kepada anak tersebut, ya, sering-sering memuji mereka, ya, mengapresiasi mereka, anggap dia itu pintar, ya. Kemudian sering-seringlah anak dibersamai. Insya Allah Ta'ala kalau kita bisa mengalahkan pengakuan dan kebersamaan tadi dari temannya, maka anak akan segera kembali ke rumah. Tapi jangan kita terus tergesa-gesa menyalahkan anak. Akhirnya yang ada kita marah-marah terus. Kita harus koreksi diri terlebih dahulu. Ya, semua anak itu hebat dan mereka lahir fitrah. Ketika muncul permasalahan pada anak, jangan segera anak salahkan, karena mereka semua hebat dan mereka enggak punya dosa. Masih kecil, ya. Ya, mereka belum balig. Maka kita orang tua selalu koreksi diri, dan koreksi diri kitalah yang bertanggung jawab tentang kenakalan anak tersebut. Karena apa? Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Sesungguhnya setiap anak itu lahir fitrah. Mereka lahir itu sudah condong kepada kebaikan. Ya, condong kepada Islam, condong kepada tauhid. Fa'abahu yawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah menjadikan dia condong kepada Yahudi. Jadi kalau anak memiliki kenakalan condong kepada Yahudi atau sifat-sifat yang tidak Islami, maka yang tanggung jawab bukan anaknya tadi, tapi fa'abahu, kedua orang tuanya. Ini termasuk apabila anak condong kepada Nasrani maupun Majusi, itu yang disalahkan bukan anaknya tapi kedua orang tuanya. Jadi maka Bapak Ibu semua, ketika kita menghadapi kenakalan anak, maka kita yang pertama kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah, ya, karena Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati anak kita. Selanjutnya kita muhasabah. Bisa jadi yang kita lakukan itu salah kepada anak kita. Tidak cukup hanya niat, ya. Lu niat saya kan mendidik gitu. Tapi kita butuh metode yang tepat. Ini, ya, niat saja gak cukup. Mungkin ketika kita marah-marah kepada anak kita, kita niatnya mendidik, ternyata marah-marah itu tidak efektif untuk anak. Bisa jadi pas kondisi anak mungkin sedang tidak nyaman dan sebagainya, akhirnya menjadi lebih menjauh dari kebenaran karena kemarahan kita. Walaupun niat kita ikhlas, saya niat mendidik anak, caranya adalah dengan saya marah biar dia jera sehingga tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi ternyata kalau metodenya enggak tepat, ya enggak berhasil. Jadi niat yang ikhlas kemudian dengan metode yang tepat, itulah cara mendidik yang benar. Demikian, ya. Kemudian kesimpulan dari kajian kita pada saat ini, pada kesempatan kali ini, tentang memilih jurusan, ya. Sering sekali orang tua mengabaikan hal ini, ya, karena banyak orang tua yang menganggap anak itu seperti kertas putih yang kosong, sehingga yang kita tanamkan kepada anak hanya kerja keras, kerja keras, kerja keras. Semuanya bisa dengan kerja keras, sehingga jurusan apapun anak pasti bisa asal kerja keras. Ternyata tidak, ya, bahwa anak memiliki potensi yang unik, maka kita perlu memilihkan jurusan, membantu mereka memilihkan jurusan. Maka tugas orang tua adalah mengenal bakat anak-anaknya, sehingga mereka tidak salah jurusan, sehingga ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu tidak mubazir, sehingga kalau tepat jurusannya, kelak mereka akan berperan di masyarakat ini dengan peran yang sangat maksimal, sehingga mereka betul-betul bermanfaat bagi umat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kita, membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Demikian selanjutnya, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.